الكريم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مكتوبة للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حبيب جع فحالي بالنبي قد صفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita di setiap malam Senin ya sahabat ya, pada jam 8.19.30 ya, kami akan menemani Anda sahabat ya dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi hanya di radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar sahabatku semua di malam yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada sahabat semua, menambahkan ketaatan kepada kita semuanya. Apalagi kita berada di hari-hari mulia, kita berada di hari 10 awal bulan Dzulhijjah sahabatnya. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan pada diri kita, membuka pintu kebaikan seluas-luasnya untuk kita dan menjadikan kita senang untuk terus tambah dekat kepada Allah dengan segala amal baik yang mungkin bisa kita lakukan. Artinya kita mencoba masukinnya dari semua pintu kebaikan, yang bisa dengan puasa maka semoga Allah memberikan kemudahan untuk berpuasa, yang bisa dengan sedekahnya dengan sedekah, artinya semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk memasuki semua pintu kebaikan agar kita bisa punya bekal yang cukup untuk menuju kemuliaan nanti di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan belajar bareng kita ya, dan kita masih berada di silsilah masalah mendidik anak ya sahabat ya. Akan tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Radio Ku Network ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,7 FM Batam, dan Radio Ku 1089 AM Bogor. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM dan Radio MBS 107,FM Gresik ya. 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada Radio Dol Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan Radio Al Hijrah 100,1 FM Pontianak, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan pada kami. Terima kasih karena Anda telah membantu kami untuk menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik baiknya balasan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini juga nanti kami akan berikan kesempatan untuk sahabat bergabung dan bisa bertanya langsung kepada Buya. Dan Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa menggunakan via telepon di 0231830899, atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081321461079, atau juga bisa bergabung melalui Facebook Radio Ku dan juga Messenger Radio Ku. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai melanjutkan acara belajar bersama kita, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Kabarnya baik Bu ya. Alhamdulillah, berkat doa Umi, doa para pendengar semuanya, dan semoga para pendengar senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin. Dengan anak-anak yang soleh, soleha. Amin. Yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu ya, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi Bu ya di awal, bahwa kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Bu ya. Kita sudah membahas dua kali pertemuan tentang masalah anak. Awal Bu ya telah memberikan mukaddimah tentang pentingnya pendidikan anak, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seperti apa seorang itu akan mampu mendidik anaknya dengan baik. Dan Bu ya kemarin sudah memberikan gambaran bahwa sejauh setinggi keimanannya seorang, ya seperti itulah dia akan mendidik anak. Jika seorang mempunyai keimanan yang tinggi akan urusan akhirat, maka dia akan mendidik anaknya dengan baik karena tahu bahwa yang akan dilakukannya ini akan berbuah nanti di akhirat. Baik Bu ya, untuk saat ini kami silakan Bu untuk melanjutkan pembelajaran lagi kepada sahabat semuanya tentang silsilah pendidikan anak yang seperti yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan silsilah belajar dengan Buya dan Umi di radioku, dan kami ucapkan kepada semua radio yang telah merilai, biarpun bukan dari radioku, akan tapi ketahuilah bahwa semua yang bergabung untuk menyebarkan kemuliaan ini akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari stasiun-stasiun radio yang tadi telah disebutkan. Jika pada pertemuan yang lalu kita mengukuhkan keyakinan, menguatkan keyakinan kita akan akhirat, meluruskan cara pandang, jangan sampai pandang kita pendek dan sempit, akan tapi kita memperluas pandang, pandang akhirat, sehingga masa depan yang kita hadirkan untuk anak-anak kita bukan masa depan 70 tahun, akan tapi masa depan yang panjang setelah kehidupan di dunia ini. Nah, sejauh mana keyakinan kita akan masa depan itu? Kalau ada seseorang meyakini bahwasanya anaknya umur sampai 70 tahun, tentu jika mampu dia akan mempersiapkan bekal sampai 70 tahun. Begitu seterusnya, jika ia meyakini bahwasanya ada kehidupan nanti di alam barzah dan bekalnya hanya bisa didapat saat ini, tentu seorang tua yang sangat mencintai anaknya akan membekali anaknya agar selamat di alam barzah, dan begitu seterusnya. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi orang yang seolah-olah beriman tapi keyakinan kita sangat tipis. Akan terbaca di saat kita mendidik anak-anak kita, sehingga begitu semangatnya menjadikan anak kita anak dunia, tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana akhirat mereka. Sehingga dari situ bisa terbaca bahwasanya kita kurang iman. Memang anak kita boleh menjadi dokter, tapi dokter seperti apa? Yang ahli sujud kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Rasulullah. Tapi di saat kita lupa dan lalai hanya memikirkan kehidupan dunia anak kita, maka sebetulnya sebelum anak kita rusak, maka iman kita yang rusak. Kita belum punya keyakinan yang kuat akan kehidupan di akhirat nanti. Nah, itulah yang harus kita kukuhkan. Kemudian setelah itu, berangkat dari keyakinan ini, dan ini harus terus kita asah setiap saat dalam renungan kita, tafakur kita, menjelang tidur, bangun tidur, saat kita duduk di kantor kita, kita harus berpikir tentang keselamatan anak di akhirat. Relakah kita jika anak kita tercebur di neraka jahanam, menjerit, disiksa, siksa yang tidak ada, tidak bisa dikira-kira seperti apa? Percikan neraka kalau jatuh ke bumi akan hangus bumi ini, belum di alam barzah nanti, yang panjang dalam masa penantian di padang mahsyar yang mengerikan dan seterusnya. Kita lihat anak kita, kira-kira di rombongan siapa nanti di padang mahsyar terus setiap hari. Maka di saat keimanan kita semakin kuat, maka mau tidak mau di dalam mengarahkan anak kita, tentu mengarahkan kepada masa depan yang mulia ini, yang istimewa ini. Tapi di saat kita tidak mengarahkan kepada kemuliaan, berarti iman kita yang keropos. Baik, setelah kita bangun keimanan, keimanan kita, maka nah ini juga akan membantu kita untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Jadi jangan mengandalkan guru anak-anak kita adalah orang dari luar. Pertama kali dan paling utama adalah kita harus bisa menjadi guru buat anak-anak. Dan untuk menjadi guru ini ada hubungannya dengan keyakinan tadi. Jadi bagaimana kita menjadi guru untuk anak-anak kita? Memberikan contoh yang baik sebelum kita berucap yang baik, sebelum menyuruh yang baik. Maka ini para orang tua dituntut, kalau mendidik anak harus mulai bersabar dia untuk menghilangkan kebiasaan jeleknya, merubah. Sehingga sambil belajar kita, karena kita orang yang meyakini akhirat, tidak susah bagi orang yang yakin akhirat untuk meninggalkan kemungkaran yang selama ini dilakukan. Bersama renungannya untuk mendidik anak agar anak selamat di akhirat, maka orang tua sadar. Tidak ingin, tidak mungkin menginginkan anaknya selamat, tapi dianya ke neraka pun tidak mungkin. Bersama kesadaran akan akhirat, maka mudah bagi seorang tua untuk memulai dari dirinya sendiri, memberi contoh yang baik. Dan contoh ini ternyata luar biasa. Dan kita harus menjadi sekolah sebelum anak-anak kita masuk sekolah. Bahkan jam-jam waktu bersama kita adalah sangat banyak. Nah, kalau kita lupa dan lalai, kalau kita ini sebenarnya adalah guru bagi anak-anak kita, maka muncullah orang-orang tua tidak bisa menjadi suri teladan. Maka susah baginya untuk mendidik anak agar benar. Susah untuk membawa anak kepada kemuliaan jika seorang tua adalah orang tua yang tidak sadar kalau dirinya adalah seorang guru untuk anak-anaknya. Maka harus banyak hal, mulai dari cara makan, mulai dari cara berjalan, cara bertutur kata, kemudian kebiasaan-kebiasaan. Ya, contoh saja kalau kita menyuruh anak kita belajar agar serius menghafal dan sebagainya, tatonya ibunya di sampingnya nonton sinetron, kira-kira gimana kisahnya? Gak ketemu. Gak ketemu judulnya. Atau tiba-tiba kita ngomong jangan begitu, tatonya bapaknya melakukan yang seperti itu. Maka ketahuilah bahwa ini adalah omong kosong. Maka kita sebagai orang tua harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi gitu. Jangan sampai hanya mengandalkan guru. Nak, belajar sana biar kamu jadi anak soleh ya. Nah, bapaknya gak karu-karuan di rumah. Apa? Kita mulai. Dan kita berbuat baik bukan hanya ingin disanjung manusia kalau kita baik. Kita punya harapan di akhirat nanti, di masa depan panjang nanti. Masa depan di akhirat nanti. Maka keyakinan yang tadi sudah kita bangun pada pertemuan yang lalu harus kita hadirkan pada diri kita. Aku tidak boleh menjadi ahli neraka. Aku menginginkan anakku menjadi ahli surga. Aku bejat hari ini, akan tapi sambil aku mendidik anakku, maka aku pun harus berubah. Ya, baik, dari sini. Nah, bagaimana seorang bapak yang masih mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, urusan mabuk, urusan segala macam, tontonannya tidak karu-karuan, lalu menginginkan anaknya baik? Susah, ya. Susah. Karena tidak ada kesadaran di sini loh yang menjadi susah. Sehingga mohon maaf, ada sebagian orang tua yang mendidik anaknya di pondok, ternyata anaknya rusak di saat pulang ke rumahnya. Jadi kiai-kiai yang punya pondok ini, yang anaknya yang biasa meliburkan santrinya sebulan dua bulan itu, ngeluh di situ. Di pondok sudah mulai baik, di saat libur sebulan dua bulan balik lagi kayak perilaku bapak ibunya di rumahnya. Ulang. Balik kayak anak pondok lagi, karena anak baru lagi. Kenapa? Di rumah ternyata tidak ada pendidikan. Maka ini orang tua yang salah. Jadi hanya menginginkan anaknya baik, tapi dia tidak menginginkan, tidak siap untuk berubah. Bahkan mungkin ya, sering kita buat contoh guyonan, tapi kadang ini kenyataan. Ada seorang ibu mengantarkan anaknya masuk TK, sekolah TK, nganterin setiap hari. Anaknya masih dandanannya cantik karena TK-TK Islam. Iya. Pakai kerudung yang rapi, tak tanya ibunya nganterkan pakai baju tidur misalnya. Iya, ini kan iya. Problem. Bahkan di saat anaknya sudah mengatakan, mama pakai kerudung, udah, mulai terlewat kamu. Iya. Ini satu problem. Bahkan, kadang mungkin di arah mana ibu marahi betul seorang anak. Iya. Jadi wahai orang tua. Jadi sebetulnya mendidik anak memang betul-betul masalah keimanan tadi. Kalau sudah tidak iman pada hari akhir, tidak bisa mendidik anak. Tidak akan bisa mendidik anak secara sesungguhnya. Maka jadikan anak dunia. Ya, iya. Maka keyakinan, rasanya kita juga butuh akhirat, kita butuh keselamatan. Maka kita perlu benah diri. Kita mulai dari yang kecil. Mau buat perubahan. Mumpung ada anak mulai belajar. Ayo, aku pun ingin belajar. Sehingga anak tidak mengerti masalah bapak ibunya yang mungkin pemabuk, yang mungkin berzina, mungkin begini. Akan tapi mulai bersama adanya anak, karena iman yang sudah kuat tadi, aku harus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah muncul pendidik di dalam rumah kita. Ibu adalah seorang pendidik yang sesungguhnya, bapak adalah seorang pendidik yang sesungguhnya. Sehingga lisanul hal afsah lisanil maqal. Jadi seorang anak melihat perilaku bapaknya yang penuh dengan tata krama, sopan santun, kemudian sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang biasanya berantem tuh ngerti, biasanya berantem tuh dolim, ribut dengan pasangan adalah dolim, mengarah ke badan neraka nanti, sehingga dia berhenti sambil mendidik anak. Maka apa yang terjadi? Sang anak akan belajar di rumah dari orang yang ada di kiri kanannya sebelum belajar di kampus atau di sekolah. Jangan sampai anak di sekolah diajar yang baik, yang baik, yang baik, sampai di rumah rusak dengan bapak ibunya yang tidak pernah kenal kebaikan. Yeah. Nah, ini harus dipahami. Dalam segala hal. anaknya suruh belajar, bapak ibunya sering tidur, enggak pernah menemani. Bahkan kadang seorang ibu yang baik, biarpun tidak ngapa-ngapain, menemani ibunya, anaknya duduk belajar. Ini sudah makna. Biarpun ibunya enggak bisa baca, pura-pura baca ibaratnya. Kami selalu ngajari ibu, pura-pura deh anak, biarpun ibu tidak menghafal Quran, tapi anaknya hafal Quran. Beri semangat, motivasi untuk anak-anak. Ambil Quran, berapa sudut dites, biarpun kita tidak bisa. Jadi anak dibesarkan hatinya. Kita ingin berubah, kita ingin niru anak kita, kita ingin menyertai anak kita. Jangan sampai anak kita baik di luar, di rumah rusak lagi. Atau sebaliknya. Baik, inilah yang semestinya kita hadirkan ya di dalam mendidik anak-anak kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri. Sebab kita berbicara begini karena apa? Tidak semua rumah tangga itu sudah siap untuk menjadi orang tua yang baik. Padahal sebetulnya nanti akan masuk silsilah yang akan terbahas. Bahasanya mendidik anak itu ada mukadimahnya, yaitu kapan? Di saat memilih pasangan dari jauh-jauh hari. Iya. Akan tapi barangkali saat ini ada orang yang terlanjur salah pilih, inilah keindahannya kita harus benah diri mencoba. Tidak ada kata terlambat ya. Menahan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang merusak anak kita. Iya, iya. Berusaha. Maka bersama itu semuanya kita akan membuat sebuah perubahan di dalam diri kita, perubahan juga di anak-anak kita, Allah, sehingga rumah kita menjadi rumah ahli surga. Mungkin seorang ibu yang dulu tidak pernah mengenakan menutup aurat, tapi karena anaknya sudah mulai sekolah ngaji lalu menutup aurat, maka seorang ibu mengikutinya, Allah mengimbanginya, sehingga ini benar-benar orang, seorang ibu yang kenal akhirat, kenal kemuliaan di akhirat nanti. Maka sang ibu ini betul-betul mulia di dunia dan mulia di akhirat, dan anaknya pun bakal mulia, dan anaknya pun bakal mudah untuk diarahkan, dididik, dihantarkan kepada kemuliaan. Karena apa? Sang ibu memang sudah mulai dengan kemuliaan sebelum memerintahkan kepada anaknya. Ini ya. Baik, Bia. Tadi seperti yang Bia sampaikan ya, bahwa memang seringkali kita menemukan, Bia, di sekolah-sekolah Islam ya, bagaimana kadang anak-anak diajarkan untuk menutup aurat mereka. Tapi ya seperti Bia katakan gitu, sampai ingat satu kisah waktu pernah masuk ke sekolah Islam begitu, ada seorang anak bertanya, karena kebetulan anak diajarin lagu gitu yang intinya auratnya nggak kelihatan gitu, tapi ternyata melihat beberapa ibu dari teman-temannya itu ternyata kok dengan pakaian yang tidak sesuai, sampai ngomong katanya auratnya nggak kelihatan. Kata sebenarnya anak kecil sendiri pun bisa mengomentari hal itu, Bu, ya. Cuma kadang memang ada banyak ibu yang kadang masih merasa berat untuk berubah gitu, Bu, ya. Jadi makanya memang itu juga menjadi satu kendala gitu ya, Bu, ya. Kadang untuk menjadikan anak-anak bisa benar menjadi baik, memang benar, artinya kadang susah untuk dimulai dari diri ibu itu sendiri. Baik, Bu, sebelum melanjut kepada kita akan mencoba membuka kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Bu, ya, dan nanti juga kita akan memperluas lagi pembahasannya mungkin ya. Kita akan break dulu ya sahabat semua, dan jangan beranjak kemana-mana, karena kami nanti akan kembali untuk menemani Anda setelah yang berikut ini.